opo kurangnya aku neng troneng uripmu. Kowe teko ninggal aku. Omongmu satenan neng kowe ora padakio. Aku duwe rokomu nanging tanpa ati. Wes kupas ceritane gini aku ngambat loro rasane ngati iki kowe teko mlendani janji ora tresno kang disesi ana arti sing lati tekan semene cerita iki kowe wes lunga ora bakal bali loro tenan rasane ati iki saben bengi tansah eling marang sirahmu cucah ayu sesikare ngati ayune kaya widodari opo kowe ra tau mikir jereng atine iki kurangi aku ning jone cerita tresno tanpa tak pendem neng hati kebasan kabeh lelakon muspro nanging tresnaku rapat kasino kubus koyo awu